sekian lama, sekian tahun aku menanti. Sekian lama, sekian tahun ku mencari. Telah berkali-kali aku mencoba untuk mendapatkan kasih abadi. Sekian lama, sekian tahun aku sendiri. Sekian lama, sekian tahun ku menunggu. Kini harapan hati jadi nyata. Oh, akhirnya ku temui jua segalanya. Hampir aku tak percaya semuanya ini bagaikan mimpi. Setelah bersanding berdua, dialah kasih sayangku yang sekian lama, sekian tahun ku sendiri. Oh, sekian lama, sekian tahun ku menunggu. Segala